بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa mempelajari suatu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari suatu cabang dari sihir. Semakin bertambah ia mempelajarinya, semakin bertambah pula ia mempelajari cabang dari sihir. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadith 793, akan tetapi dengan lafaz man iktabasa ilman minan nujum, barang siapa mempelajari suatu ilmu dari ilmu-ilmu perbintangan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan man iktabasa yaitu barang siapa mempelajari syu'batan ta'ifatan wa qit'atan. Suatu kelompok dan penggalan. Syu'batan minas sihri al-ma'lumi tahrimuhu. Suatu cabang dari sihir yang diketahui keharamannya. Zada ma zada, ya'ni kullama zada min ilmin nujumi zada lahu minal ithmi mithla ithmi sahiri. Yaitu semakin bertambah ilmu perbintangan yang dipelajarinya, semakin bertambah pula dosanya seperti dosa tukang sihir. Au zada minaktibasi syu'abis sihri mithla ma zada min iktibasi ilmin nujumi, atau semakin bertambah ia mempelajari cabang-cabang sihir seperti bertambahnya ia mempelajari ilmu perbintangan. Jadi semakin banyak ia mempelajari ilmu perbintangan, semakin banyak pula ia mempelajari cabang-cabang sihir. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi khabaran ma'nahu an-nahy wa at-tahdhir anna man ta'allama shay'an min at-tanjimi faqad ta'allama shay'an min as-sihr al-muharrami. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan di dalam hadis ini sebuah khabar yang maknanya adalah larangan dan peringatan bahwasanya barang siapa mempelajari sesuatu dari ilmu perbintangan maka sungguh ia telah mempelajari sesuatu dari sihir yang diharamkan. Wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjima zada ta'allumuhu as-sihra. Dan semakin bertambah ia mempelajari ilmu perbintangan, semakin bertambah pula ia mempelajari sihir. Wa dhalika li anna at-tanjima tahakkumun 'ala al-ghaibi. Dan yang demikian itu karena ilmu perbintangan adalah menghukumi perkara ghaib. Bihaitsu innal munajjima yuhawilu iktishafal hawadithil mustaqbalati allati hiya min ilmil ghaibi alladhi istatharallahu bi'ilmihi. Di mana seorang ahli nujum, orang yang mempelajari ilmu perbintangan, ia berupaya untuk menyingkap kejadian-kejadian di masa yang akan datang yang termasuk di antara ilmu al-ghaib yang Allah Azza wa Jalla bersendirian dengan ilmu tentangnya, yaitu hanya Allah yang mengetahuinya. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna at-tanjima naw'un min anwa'i sihri. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan di dalam hadith tersebut bahwa tanjim merupakan suatu macam dari macam-macam sihir. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula, yang pertama, tahrimut tanjimi, alladhi huwal ikhbaru anil mustaqbal i'timadan ala ahwalin nujumi. Yang pertama, diharamkannya ilmu perbintangan, yaitu mengkhabarkan tentang perkara yang akan datang dengan bersandar pada kejadian-kejadian, keadaan-keadaan bintang-bintang. Li'annahu min ad-di'ai ilmil ghaibi. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk mengklaim ilmu ghaib. Ats-tsaniyatu, yang kedua. Anna at-tanjima min anwa'i as-sihril munafi lit-tauhid. Bahwasanya ilmu perbintangan dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya termasuk di antara macam-macam sihir yang bertentangan dengan tauhid. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu lit-tanjimi zada ta'allumuhu lis-sihri. Bahwasanya semakin bertambah seseorang mempelajari ilmu perbintangan, semakin bertambah pula ia mempelajari ilmu sihir. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man 'aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Barang siapa yang mengikat sebuah ikatan kemudian meniupnya sebagaimana yang dilakukan penyihir. Meniupnya dalam rangka menyihir. Maka sungguh ia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan barang siapa bergantung pada sesuatu, maka dia diserahkan kepada sesuatu tersebut. Hadis ini ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah dihukumi dengan hadis yang dhaif, tidak sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Da'ifut Targhibi wa Tarhib dengan nomor hadis 1788. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, man 'aqada 'uqdatan, barang siapa mengikat suatu ikatan, ala syakli ma yaf'aluhu saharatu min aqdil khuyuti wa nahwiha, dalam bentuk apa yang dilakukan para tukang sihir berupa mengikat benang-benang dan yang semisal dengannya. Wa nafasa fiha an nafasu, an-nafthu huwa an-nafkhu ma'ariqin wa huwa duna at-tafli. An-nafthu yaitu meniup disertai dengan ludah dan an-nafthu ini di bawah at-taflu. Jadi ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah tafala. Tafala yatfulu atau yatfilu. Ini meludah. Tingkatan yang kedua, nafasa yanfusu atau yanfisu. Ini meniup yang disertai dengan sedikit ludah. Tingkatan yang ketiga, nafakha yanfuhu. Ini meniup tanpa disertai dengan ludah. Faqad sahara ay fa'ala sihra al-muharrama. Yaitu melakukan sihir yang diharamkan. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa menyihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Lianna sihra la yata'atta biduni syirki. Karena sesungguhnya sihir tidaklah terwujud tanpa kesyirikan. Lianna husti'anatun bisyayatini. Karena sesungguhnya sihir adalah permintaan tolong kepada para syaitan. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. Dan barang siapa bergantung pada sesuatu, maka ia diserahkan kepada sesuatu tersebut. أي مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ وَاَعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَخَذَلَهُ. yaitu barang siapa kalbunya bergantung pada sesuatu dan bersandar kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla menyerahkannya kepada sesuatu tersebut dan menelantarkannya, tidak menolongnya. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'is sihri. Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan suatu macam dari macam-macam sihir, wa hakamahu, dan menghukuminya. Muhadziran ummatahu min ta'atihi, memperingatkan umat beliau dari melakukan sihir tersebut. Fayaqulu, maka beliau mengatakan, inna min anwa'is sihri an ya'qidal 'uqada fil khuyuti wa nahwiha. Sesungguhnya di antara macam-macam sihir adalah mengikat ikatan-ikatan pada benang-benang dan yang semisal dengannya. وَيَنْفُخَ فِي تِلْكَ الْعُقَدِ نَفْخًا مَصْحُوبًا بِالرِّيقِ, dan meniup ikatan-ikatan tersebut dengan tiupan yang disertai dengan ludah. وَذَلِكَ أَنَّ السَّحَرَةَ إِذَا أَرَادُوا عَمَلَ السِّحْرِ عَقَدُوا الْخُيُوطَ, dan yang demikian itu bahwasanya para tukang sihir, apabila ingin melakukan sihir, mereka mengikat benang-benang. Wa nafathu ala kulli 'uqdatin hatta yan'aqida ma yuriduna minas sihri. Dan mereka meniup pada setiap ikatan sampai terwujud apa yang mereka inginkan, yaitu sihir. Fatatakayyafu nafsuhul khabithatu bisyarri, maka jiwanya yang buruk tersebut berada dalam keadaan yang disertai dengan keburukan. Wa yasta'inu bisyayatini, dan ia meminta bantuan kepada para syaitan. Wa yanfukhu fi tilkal 'uqadi, dan ia meniup ikatan-ikatan tersebut. Fayakhruju min nafsihi al-khabithati nafasun muqtarinun birriqil mumazaji lisyari, maka keluarlah dari jiwanya yang buruk tersebut nafas yang diiringi dengan ludah yang telah tercampur dengan keburukan. Wa yasta'inu bisyayatini, dan ia meminta bantuan para syaitan. Fayusibul mashura biiznillahil kauniyil qadari, maka sihir tersebut pun menimpa orang yang disihir dengan izin Allah al kauni al qadari, yaitu takdir Allah azza wajal. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith dengan bab, anna fihi bayana naw'in min anwa'is sihri wa huwa sihrul 'uqadil musamma bil 'azimati, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan suatu macam dari macam-macam sihir, yaitu sihir ikatan-ikatan yang disebut dengan al-'azimah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula, yang pertama, bayanu naw'in min anwa'is sihri, penjelasan suatu macam dari macam-macam sihir. Wa huwa ma kana biwasitatil 'uqadi wan naffi, yaitu sihir yang dilakukan dengan perantara ikatan-ikatan dan tiupan yang disertai dengan ludah. Athaniyatu yang kedua, an-nasihra syirkun li'annahu isti'anatun bisyayatini. Bahwasanya sihir itu merupakan kesyirikan, karena sesungguhnya sihir merupakan permintaan tolong kepada para syaitan. Atsalitsatu yang ketiga, anna man i'tamada 'ala ghairillahi khadalahu Allahu wa adhallahu. Bahwasanya barang siapa bersandar kepada selain Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menelantarkannya dan menghinakannya. Dan dengan ini kita mengetahui, ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, bahwa hadis ini meskipun sanadnya tidak sahih, akan tetapi maknanya sahih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.